Mitra Bisnis, akibat rusaknya salah satu pembangkit listrik di Jakarta kemarin, pemadaman listrik terjadi dan mengakibatkan operasional di banyak kantor terganggu. Kereta api tertunda dan bandara pun terkena dampaknya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI Jakarta, Ellen Hidayat. Bu Ellen, apa komentar Anda melihat rentannya kondisi listrik negara kita ini? Saya sih melihatnya terus terang sangat mengkhawatirkan ya, karena kita dalam kehidupan, dalam bisnis, dalam kehidupan sehari-hari, semua kan peralatan kita sudah pakai listrik. Hanya kalau untuk mall, kami di bidang mall, itu juga sangat membahayakan, rentan. Kenapa kita sebut rentan? Untungnya mall itu masing-masing masih punya genset. Namun genset yang dimiliki oleh setiap mall tidak semua untuk yang namanya waktu yang lama. Jadi kan kalau untuk ya namanya mati setengah jam atau kedip atau apa, genset kita hidup ya. Tapi kalau sampai yang sudah 4 jam, lebih dari 6 jam segala, itu sudah berat gitu. Nah, kemudian para tenant kita, itu kan ada supermarket misalnya atau restoran-restoran yang memang atau es krim dan lain sebagainya, jenis-jenis yang begitu ya. Nah, itu bisa hancur barang mereka. Kan mengalami kerugian dan mereka juga bisa yang berakibat, bisa aja tergantung perjanjian, mereka bisa menuntut kepada pihak mall, kan membahayakan. Nah, katakanlah itu terjadi di mall-mall, untuk dibayangkan gini mbak, misalnya mall itu tutup jam 10 malam ya, tetapi kalaupun lampunya nggak hidup, genset itu tetap kita harus hidupkan. Karena kalau nggak, kita nggak bisa menjaga yang namanya kulkas, chiller daripada tenant. Jadi genset itu mau nggak mau harus hidup. Nah, untuk menghidupkan genset, itu kita kan menggunakan juga bahan bakar solar, di mana biayanya solar itu juga kan tinggi sekali, gitu loh. Jadi jelas kok namanya dampak kerugian ada, cuman saya nggak belum bisa mengukur karena anggota juga semua pada kemarin tidak ada pemberitahuan dadakan gitu kan, semua juga ya lagi sibuk masing-masing ya. Tenant sih nggak nuntut ya, karena mereka juga udah ngerti ini kita sudah sediakan genset, karena kita udah sediakan genset ya mereka nggak nuntut. Tapi kan yang rugi pihak mallnya dengan menggunakan genset. Bagi tenant kita kan selalu harus menjaga mereka. Nah, sedangkan genset itu kan juga ada kemampuannya mbak, biarpun misalnya kapasitasnya sekian watt tapi tidak bisa hidup 100% kan, kemampuan dia paling 80% atau apa. Nah, itu mengakibatkan mall yang biasanya misalnya dinginnya tingkatnya sampai 24 derajat atau 25 derajat pada saat pakai genset nggak bisa seperti sedia kala, pasti ada hangatnya gitu. Cuman yang kasihan itu kan rumah tangga juga, itu yang nggak punya genset mau nggak mau mereka menumpang ke mall membawa bayi dan anak-anaknya untuk bisa mendapatkan air condition, apalagi zaman sekarang semua hidup dengan air condition ya, untuk membawa anaknya dapat air condition sama dapat nyala lampu, itu pun ada batasnya, mall tetap tutup jam 10. Tahun ini yang paling berat. Kalau zaman dulu mbak, yang tahun lalu kan agak sering memang ada, ingat nggak ya? Oh, itu sampai kita ribut. Tapi kalau tahun ini sebenarnya kalau jujur sih PLN sih nggak banyak ya mbak. Hampir saya yang menghitung itu cuma ini loh, sejak tahun 2014 ini yang paling berat. Mungkin juga mereka pas kenanya, saya nggak tahu ada problem apa ya, kerusakannya. Tapi biasanya yang hari-hari biasa, katakanlah ketip. Ketip itu istilah kita paling ketip 5 menit atau 10 menit gitu kan. Ini sih saya fair aja ya. Tapi kalau yang ini agak extraordinary. Ini kalau dibilang menghindari mbak ya, semua kita punya peralatan harus ready. Ya namanya genset itu memang kita tuh tetap ready 24 jam. Dalam arti mati lampu, nggak mati lampu, setiap minggu juga harus dihidupkan supaya alatnya nggak rusak. Kemudian juga solarnya diisi. Mbak kebayang kalau mendadak kan tidak ada pemberitahuan tiba-tiba mati gitu. Tapi kalau dibilang bisa dilakukan efisiensi dari segi apa, kita juga lagi pusing nih. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, APPBI Jakarta, Ellen Hidayat. Saya, Mandariska.